Ya Allah berkatilah timbangan dan sukatan kami. Kalau kami meniaga, kami timbang apa pun biarlah ada barakah. Kalau kami meniaga, kami sukat apa pun biarlah ada barakah. Allahumma inna Ibrahim 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Nabi doa, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Ibrahim itu hamba engkau. Sesungguhnya Ibrahim itu khalil engkau, kesayangan engkau. Wa nabiyyuk, dan sesungguhnya Ibrahim itu nabi engkau. Wa inni 'abduka wa nabiyyuk. Nabi Muhammad kata, dan sesungguhnya aku juga hamba engkau dan aku juga nabi engkau. Wa innahu da'aka li Makkah. Nabi kata, sesungguhnya Nabi Ibrahim dulu minta doa kepada Allah supaya Allah memberkati Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah. Nabi Muhammad kata, maka aku doa kepada Allah supaya Allah berkati Madinah seperti mana Nabi Ibrahim doa kepada Allah supaya Allah berkati Makkah. Jadi Mekah ni tuan-tuan, dia sinonim dengan Nabi Ibrahim. Kan, kita pergi Mekah, Mekah tu sendiri, Kaabah itu diletakkan asas pembinaan dia oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Mekah dengan Nabi Ibrahim ni tak boleh buat apa dah. Banyak cerita Nabi Ibrahim ada di Mekah. Habis kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Ha? Bekas tapak kaki yang Nabi Ibrahim pijak masa dia bina Kaabah dulu. Suruh sembahyang di belakang makam Ibrahim itu, Allah suruh dalam Quran. Allah suruh dalam Quran. Dalam Quran Tuhan kata, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka kamu ambillah makam Ibrahim itu, tempat pijak kaki Nabi Ibrahim itu, musalla, tempat sembahyang kamu. Maka orang yang pergi sana, dia tawaf, tak kira tawaf tu tawaf sunat ke, tak kira tawaf tu tawaf umrah ke, tak kira tawaf tu tawaf qudum ke, tak kira tawaf tu tawaf ifadah, tawaf rukun ke, tak kira, lepas tawaf, sunat sembahyang di belakang makam Ibrahim. Sembahyang di belakang makam Ibrahim itu Allah suruh dalam Quran. Nak cerita kata apa? Makkah dengan Nabi Ibrahim AS ini, cerita cukup banyak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi jadikan Madinah itu sebagai bumi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Madinah itu supaya Allah berkati Madinah seperti mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah berkati Mekah. Maka hadis yang kita baca malam ni, dia cerita penduduk Madinah. Apabila dia tanam apa-apa pokok buah, bila dia dapat buah mula, dia bawa pergi kepada Nabi. Bila mai buah itu di depan Nabi SAW, Nabi doa, Allah minta, Nabi minta kepada Allah supaya Allah berkati buah-buah di Madinah ini. Nabi minta kepada Allah SWT supaya Allah berkati bumi Madinah ini. Nabi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya setiap timbangan, setiap sukatan yang dibuat oleh peniaga Madinah diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata dalam doa dia, ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana Ibrahim minta supaya engkau berkati Makkah, maka demikianlah aku minta supaya engkau berkati bumi Madinah dan segala benda yang ada di dalam bumi Madinah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ad'uka bil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah. Nabi Muhammad kata, aku minta kepadamu ya Allah supaya Madinah ni diberkati seperti mana Ibrahim minta kepadamu supaya Makkah itu diberkati. Wa mithlihi ma'ahu, bahkan aku minta kalau boleh digandakan keberkatan di Madinah ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah, dia sayang sangat. Dia sayang sangat. Itu sebab Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata, siapa yang Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada dia, dia sampai di Madinah, mintalah kalau boleh dia mati di Madinah. Nabi sayang Madinah ni sampai macam tu. Nabi kata, siapa-siapa pun kalau Allah bagi rezeki kepada dia, dia boleh sampai Madinah, mintalah supaya kalau boleh dia mati di Madinah. Sayangnya Nabi dengan Madinah ini. Qala, kata Abu Hurairah, dia kata summa yad'u asghar walid yarahu fayu'tihi dhalika thamar. Habis Nabi doa tu semua, Nabi tengok ada satu budak paling kecil daripada budak-budak yang ada. Ramai budak-budak yang ada ni Nabi tengok asghar walid, budak yang paling kecil sekali. Nabi tengok, Nabi panggil dia, fayu'tihi dhalika thamar. Nabi bagi buah tu ke budak ni, suruh budak ni makan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dua perkara kita nak ambil. Yang pertama ialah persoalan tabarruk. Tabarruk daripada perkataan barakah. Kan kita duk kata berkah, orang Pinang kata barakah. Kan, pada Pinang ada barakah tu, maka dia sebut barakah. Arab kata barakah. Barakah tamarruqah, barakah. Barakah ni makna dia apa? Barakah ni maksud dia kebaikan yang cukup banyak. Itu maksud kalau cara mudah kita kata. Berkat-berkat ni orang duk maksud dia ialah apa dia? Kebaikan yang tak terkira banyak. Itu berkat. Bila kata hidup kita ni berkat, maknanya hidup kita ni dilimpahi kebaikan yang cukup banyak. Itu barakah. Baik. Asal barakah ini ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh beri berkat. Asal-asalnya berkat ni, barakah ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan kepada nas-nas yang ada daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala ada mengkhususkan barakah ni kepada benda-benda tertentu. Asal-asal barakah ni Allah saja. Tak ada lain. Tapi daripada Quran dan daripada hadis main kepada kita beritahu kata Allah ada bagi barakah ni kepada beberapa benda. Di antaranya apa dia? Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran itu sebagai satu kitab yang penuh barakah. Quran itu satu kitab yang penuh barakah. Yang kedua, di antaranya apa dia? Allah jadikan masa, ada masa yang barakah. Jadi semua ada nas. Saya tak menghurai panjang, pasal tiap-tiap satu benda dia ada nas dia. Yang pertama, Quran itu Allah jadikan dia sebagai satu kitab yang penuh barakah. Quran akan menjadi kitab yang penuh barakah apabila dia dibaca, apabila dia difahami, dan apabila dia diamalkan. Ketika itu, Quran menjadi satu kitab yang penuh barakah. Kalau Quran setakat kita tulis tulisan khat, gantung di dinding rumah, dia tak ada barakah. Tak ada apa. Dia hanya tinggal kepada perkataan Quran sahaja. Tetapi barakah Quran itu kita akan rasa apabila kita baca, apabila kita cuba nak faham dia, apabila kita amalkan dia. Ketika itu Quran memberi barakah kepada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok rumah-rumah hari ini gantung khat Quran, beli satu frame tu sampai 1,000. Satu frame Quran tu harga dia 1,000. Tenunnya ayat tu ditenun dengan benang hak duk buat kalau buka bahar. Kunun ceritanya. Tulis sikit aja yatim wal Quran. Banyak tu yang tulis. 1,000 je. Gantung di dinding rumah. Tak salah. Tapi Quran sendiri tak dibaca oleh penghuni rumah itu. Maka itu yang tak salah. Quran itu hendaklah dibaca, hendaklah difahami dan hendaklah diamalkan. Bukan digantung di dinding rumah sahaja. Quran itu satu kitab yang barakah. Tetapi barakah dia tu kita akan dapat apabila kita baca, apabila kita faham, apabila kita amal. Barulah kita dapat barakah Quran itu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritahu ke kita macam tu. Yang kedua, Allah jadikan waktu-waktu yang barakah. Contoh dia apa dia tuan-tuan? Lailatul Qadar. Sambil daripada Quran tentang barakahnya Lailatul Qadar itu. Bila Lailatul Qadar ini akan jadi barakah? Bila? Lailatul Qadar ni akan jadi barakah apabila orang Islam menjadikan al-ashrul awakhir, 10 yang akhir daripada Ramadan itu, sebagai masa untuk dia nak lipat gandakan ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu mestilah bertepatan dengan sunnah Nabi. Ketika itu, Lailatul Qadar itu memberi barakah kepada dia. Kalau Lailatul Qadar itu mai dan habis dan mai dan habis dan mai dan habis, dia macam dia juga, Lailatul Qadar tidak membawa barakah kepada dia. Lailatul Qadar ini membawa barakah apabila 10 akhir Ramadan itu diisi dengan ibadah, yang ibadah itu bertepatan dengan yang Nabi suruh. Ketika itu masa Lailatul Qadar yang 10 malam yang disebut oleh Nabi itu menjadi barakah kepada orang yang mengamalkan amal saleh di dalamnya. Ini nak kena faham, tuan-tuan, nak kena faham. Yang ketiga, Quran dan hadis ada menyebutkan tempat-tempat yang barakah. Tempat yang barakah. Apa dia? Satu, Masjidil Haram. Tempat yang barakah. Bila Masjidil Haram ni akan menjadi tempat yang barakah kepada kita? Bila? Apabila kita sampai sana, apabila kita tawaf Kaabah, apabila kita sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim, apabila kita sa'i di antara Safa dan Marwah, apabila kita sentuh Kaabah di bahagian yang Nabi suruh. Nabi suruh kita sentuh Kaabah ni di mana, tuan-tuan? Dua tempat aja yang Nabi suruh. Di mana? Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Ini dua saja yang sabit daripada hadis Nabi yang disuruh kita sentuh. Kaabah yang tak segi termasuk dengan Hijr Ismail yang melengkung itu, tempat yang Nabi sunatkan kita sentuh dua saja. Apa dia? Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Apabila kita sampai di sana, kita tawaf Kaabah. Sama ada tawaf itu tawaf sunat, ataupun tawaf itu tawaf umrah, ataupun tawaf itu tawaf apapun, kita tawaf itu kerana ikut perintah Allah, kerana ikut tunjuk yang Nabi beritahu, dan kita semayang di belakang makam Ibrahim, dan kita sentuh dua tempat yang Nabi suruh, dan kita berdoa di multazam macam mana yang Nabi buat, dan kita pergi ke Safa dan Marwah, kita sa'i 7 kali, itu pada ketika itu Masjidil Haram itu membawa barakah kepada kita. Tapi kalau kita pergi sana, kita sampai di sana, tapi sekadar ada duit nak pergi, itu saja. Dia tak membawa apa makna kepada kita. Trend hari ini, tuan-tuan, trend. Umrah ini sudah menjadi satu trend. Cuti sekolah lepas 2 minggu, jemaah umrah daripada Malaysia sahaja, dia ada dekat 40 ribu orang. Haji, jemaah haji daripada Malaysia, 1 tahun 25 ke 26 ribu orang sahaja. Tapi umrah ni baru lepas ni, 2 minggu lepas ni, jemaah daripada Malaysia ada dekat 40 ribu orang. Yang pi kerana nak beribadah, yang pi kerana rindu kepada perintah Allah, yang pi kerana trend pun ada. Dia pergi, dia tidur di hotel, dia tak terus sembahyang di masjid, akhirnya pergi tren. Dia pergi, dia tak rebut tu. Yang Nabi kata sembahyang di Masjidil Haram ni pahala banyak mana, dia tak kalut dengan yang tu. Dia jadi main aja. Dia jadi main aja dan dia pun jarang turun. Dia banyak duduk di hotel, tidur, duduk berdengkok dah. Keluar shopping, tadi. Satu hari 5 waktu, pergi sembahyang maghrib, dia ada 2 waktu. Sembahyang maghrib isya saja 2 waktu. Dia buat macam mana dia duduk sini. Kawan milik dia kata, tak turun kah? Tak apalah, pergi dulu. Kau tak larang. Tak kadut. Pagi apa nanti 2-3 bulan lagi nak main pula. Dia kata, tak apalah, kau main jarang-jarang. Apa pilih aku selalu larut. Tentu percaya tak ada orang macam ni? Dia pergi umrah, dia macam ni. Ada, tentu. Maka pada ketika itu Masjidil Haram tidak membawa barakah kepada dia. Tak membawa barakah kepada dia. Benda ni menjadi barakah apabila kita buat macam yang kita sebut tadi. Yang kedua, tempat yang sabit barakah dia daripada nas yang ada, apa dia? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi membawa barakah kepada kita apabila kita sembahyang di sana. Apatah lagi kita dapat sembahyang di Raudhah itu. Dan Masjid Nabawi membawa barakah kepada kita apabila kita pergi sembahyang itu kerana nak menunaikan apa yang Nabi sebut dalam hadis dia, bahawa pahala orang yang sembahyang di Masjid Nabawi ini sekian-sekian banyaknya. Kita nak sambut apa yang Nabi kata tu, maka ketika itu Masjid Nabawi membawa barakah kepada kita. Bila kita sampai di sana, kita ziarah makam Nabi, kita nak bagi salam kepada Nabi. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi balik roh kepada Nabi untuk Nabi bangkit jawab salam kita. Kerana tu maka kita bagi salam kepada dia. Maka ketika itu Masjid Nabawi membawa barakah kepada kita. Dan yang ketiga, tempat yang membawa barakah kepada kita apa dia? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dan tuan baca surah Al-Isra, cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Yang kata Masjidil Aqsa ni apa dia? Tempat yang kami berkati persekitarannya. Masjidil Aqsa itu membawa barakah kepada kita apabila kita pergi kerana menunaikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat. Ada benda yang barakah. Benda yang barakah apa dia? Bukan kayu pokok. Benda yang barakah ni apa dia? Air Zamzam. Pasal apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang Zamzam ini, dia menjadi penawar kepada penyakit yang ada. Maka kerana itu Zamzam menjadi benda yang ada barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, barakah ni apa dia? Peribadi Nabi, batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ujung rambut sampai ujung kaki penuh barakah. Sepakat semua ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang penuh barakah. Adapun selain daripada itu tidak disebut di dalam mana-mana nas. Tuan-tuan tengok bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Nabi. Ada Abu Bakar disuruh orang buat benda pelik-pelik ke dia? Tak ada. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia minum, bekas minum dia orang berebut. Tapi tidak ada satu hadis pun menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq apabila dia minum bekas hayat dia orang nak bubuk minum. Tak ada. Pasal apa? Pasal tidak ada barakah kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Yang ada barakah ini yang sabit daripada nas ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain daripada Nabi ini kita boleh buat baik dengan dia, minta dia tolong doa kepada kita. Itu saja. Nak ingat pelik-pelik dekat dia, kata ni dia ni satu orang yang macam ni, dia ni satu orang yang apa ni, minta dia minum ayam dia, kita nak terhabis apa? Tidak ada sabit daripada mana-mana nas. Kalau sekiranya nak ambil berkat dengan cara tu, sahabat-sahabat lebih ramai mengambil berkat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, daripada Sayyidina Osman bin Affan, daripada Ali bin Abi Thalib. Pasal apa? Pasal mereka ni duduk dalam senarai orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun tidak berlaku begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka yang pertama hadis yang kita baca tadi dia nak cerita tentang soal barakah. Penduduk Madinah apabila tanam pokok buah, bila dapat buah, buah pi ke Nabi. Suruh Nabi doakan supaya keberkatan itu ada pada tanam-tanaman mereka. Maka itu dia panggil apa? Dia panggil tabarruk. Yang kedua tentang Nabi Ibrahim AS. Hadis dari cerita Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dia doa, dia sebut Nabi Ibrahim. Dia sebut. Seperti mana Nabi Ibrahim itu minta kepadamu ya Allah supaya engkau berkati Makkah, maka demikianlah aku minta kepadamu ya Allah supaya engkau berkati Madinah. Siapa Nabi Ibrahim ni? Hebat sangat kalian. Hebat sangat. Sampai hari ini pun kita semayang, kita ni umat Nabi Muhammad. Sampai hari ini kita semayang, tahiyat akhir, kita selawat kepada Nabi Ibrahim AS di samping Nabi Muhammad SAW. Hebat dia. Pernah dalam sebuah hadis menceritakan tentang Nabi SAW satu hari duduk jalan nak pergi masjid. Nabi sampai di masjid, hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bila Nabi nak sampai di masjid, dengar sahabat-sahabat ni duk berbincang tentang empat orang Nabi ni. Sahabat berbincang. Ada sahabat kata, hebat Nabi Ibrahim ini, sehingga dia dipanggil Khalilullah. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita. Ingat Khalilullah itu, malaikat maut mai beritahu dekat Nabi Ibrahim. Dalam Ibnu Katsir, dia ada bawa satu riwayat tentang benda ini. Nabi Ibrahim AS ni di antara kegemaran dia. Dia suka orang main rumah dia. Ini Nabi Ibrahim ni, dia antara satu kegemaran dia. Dia suka orang main rumah dia. Kalau cari tak ada orang main rumah dia, dia pergi cari orang, panggil main di rumah dia. Dia suka orang tak macam kita. Kita suka orang main rumah kita. Kadang-kadang kita suka, bini kita tak suka. Seperti dia nak kena bantu ayah. Ya, kita suka panggil kawan tu, panggil main, bini muka kerekot. Jadi kita jumpa di masjid tak boleh. Bini ni, yang kita bini kita ni. Jumpa di masjid tak boleh lah. Awak dua ajak orang main rumah. Pasal apa? Pasal nak kena bancuh hayang. Bancuh hayang pun jadi masalah kan? Alah-alah bancuh hayang pun tak apa. Gula lah payah. Tapi cari gula pula. Belum gula payah lu pun tak suka juga. Kan? Tak apa-apa. Nabi Ibrahim AS dia suka orang main rumah dia. Pasal apa dia suka orang main rumah dia? Pasal rumah yang ramai orang main. Rumah itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada penghuni dia. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dia pergi cari. Kalau tak ada orang main rumah dia pergi cari. Satu hari dia pergi keluar cari-cari, tak dapat orang nak ajak main rumah dia. Balik-balik dari Ibnu Katsir terjah. Balik-balik tengok ada satu orang dia tak kenal, dia ada di rumah dia. Dia tanya, kau ni siapa? Dia kata, aku tak kenal hang, aku tak pernah tengok hang. Apa jawab dia ni? Dia kata, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Punggah dia kata. Nah, dia kata, aku bukan main kerana kerja nak cabut nyawa tak. Tapi aku main kerana nak beritahu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat engkau satu gelaran. Khalilullah. Khalilullah. Makna dia apa? Orang yang rapat dengan Allah. Ataupun kesayangan Allah. Siapa yang main bagi tu title tu? Malaikat maut diutuskan oleh Allah main bagi tahu dekat Nabi Ibrahim bahawa engkau lah Khalilullah. Hadis tadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam main masjid, dengar sahabat ni duk sembang. Seorang duk cerita pasal Ibrahim, hebat dia ni. Pasal apa? Pasal dia diberi ingat Khalilullah. Kesayangan Allah. Seorang lagi pula duk cerita, Nabi Musa pun hebat juga. Pasal apa? Pasal dia dipanggil Kalimullah. Kalimullah, Kalim. Kalimullah maksudnya orang yang bercakap dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa AS ingat balik cerita dia di mana? Di Jabal Kursina. Di Jabal Kursina, dia berdialog dengan Allah. Maka dia dipanggil Musa Kalimullah. Disebut pula tentang Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa alaihi salam dipanggil Ruhullah. Ruh Allah. Pasal apa? Pasal ambil sempena dia lahir, tak ada apa. Ruh yang dikirim dari sisi Allah Subhanahu wa taala dipanggil dia Ruhullah. Disebut pula tentang Adam alaihi salam. Adam ini dalam Quran, dalam hadis, dalam apa disebut? Istafahu. Istafahu. Disebut ni Adam AS ni istafahullah. Dia ni orang yang dipilih oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat duk cakap tentang benda ni. Bila Nabi sampai, dia kata apa? Qad sami'tu kalamakum wa ta'ajjubakum. Nabi kata, aku dengar hampa duk cakap dan kehairanan hampa tentang empat orang ni. Aku dengar tadi Nabi kata, anna Ibrahim Khalilullah. Nabi kata hampa duk bercakap tentang Ibrahim dan hampa kata dia ni Khalilullah. Dia ni kekasih, kesayangan Allah. Wa huwa kadzalik. Nabi kata memang betul. Memang betul Ibrahim itu Khalilullah. Ibrahim itu kesayangan Allah. Wa Musa kalimu. Nabi Muhammad kata dan Nabi Allah Musa alaihi salam itu kalimu. Dia orang yang bercakap dengan Allah. Wa Isa ruhu wa kalimatu. Manakala Isa pula dia adalah ruhu, ruhullah. wa Adam istafahu Allah. Nabi Muhammad kata dah hampa duk sebut tadi tentang Adam alaihi salam. Dia pilihan Allah. Wa huwa kadzalik. Nabi kata betul apa yang hampa kata. Cerita tentang yang kata Ibrahim itu Khalilullah, yang kata Musa itu Kalimullah, yang kata Isa itu Ruhullah, yang kata Adam itu Ispafahullah, itu semua betul. Nabi kata, Nabi endorse apa yang dicakap oleh sahabat-sahabat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad kata apa? Ala wa inni habibullah wa la faqra. Nabi kata tapi hampa kena tahu. Aku Habibullah. Aku kekasih Allah. Wala faqra. Nabi kata, aku tidak berniat nak berbangga dengan benda itu. Nabi kata, wa ana awwalu syafi' musyaffa' wala faqra. Nabi kata, hampa juga kena tahu. Aku, Muhammad bin Abdullah ini. Aku ini syafi' musyaffa'. Orang yang pertama akan bagi syafa'at kepada orang di mahsyar esok ni. Dan syafa'at aku diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala faqra. Nabi kata, aku tidak berniat untuk nak sombong diri tentang benda ini. Nabi kata. Sebab apa? Sebab Nabi dengar cara sahabat-sahabat ni duduk sembang tadi. Seolah-olah. Seolah-olah macam nak kata Nabi Muhammad ni tak hampa orang ni hebat. Hampa Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Adam Istafahullah. Cara bercakap tu macam seolah-olah macam Nabi ni tak ada tempat. Maka Nabi mai, Nabi nak bagi penjelasan tentang benda ni. Nabi kata, hampa kata tentang empat orang ni betul. Nabi kata, tapi hampa jangan lupa. Aku ni Habibullah. Aku ni kekasih Allah. Wala faqra. Aku tak ada niat nak bangga tentang benda ni. Nabi kata. Bahkan aku ini apa dia? Awalu syafi'in musyafa'. Di mahsyar itu, aku orang yang pertama akan bagi pertolongan kepada orang di mahsyar. Musyafa'. Bahkan pertolongan aku, Allah akan luluskan. Wala faqra, aku tidak niat nak berbangga tentang apa yang Allah bagi dekat aku. Wa ana awwalu man yuharriku halaqatal jannah fayaftahullah wa yudkhilu miha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wala faqra. Nabi kata, dan aku adalah orang yang pertama yang akan menggerakkan halaqah, kumpulan manusia daripada mahsyar masuk ke dalam syurga. Dan Allah akan buka pintu syurga apabila aku lead pasukan ini untuk masuk. Wala faqra, aku tidak niat untuk berbangga tentang benda ini. Wa ana akramul awwalin wal akhirin yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, akulah orang yang termulia, yang paling mulia di kalangan orang yang dulu dan orang yang kemudian di hari akhirat itu. Wala faqra, bukan niat aku nak berbangga tentang benda. Nabi kata, hampa bercakap tentang siapa? Tentang Ibrahim. Hampa bercakap tentang siapa? Tentang Musa. Hampa bercakap tentang siapa? Tentang Isa. Hampa bercakap tentang siapa? Tentang Adam alaihi wasallam. Bercakaplah tentang siapa pun. Nabi kata, wa ana akramul awwalina wal akhirin yaumal qiyamah. Hari akhirat itu, orang dulu-dulu daripada Adam alaihi salam tu sampailah kepada al-akhirin, sampai zaman umat aku. Ana akram, aku orang paling mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu, wala faqra, bukan niat aku untuk berbangga, tapi inilah yang Allah suruh aku beritahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung. Pasal apa? Kalaulah umat nabi-nabi dulu boleh pilih sama ada nak bangkit dan menjadi umat nabi itu ataupun jadi umat Nabi Muhammad, tentu mereka pilih nak jadi umat Nabi Muhammad. Tentu. Pasal apa? Pasal umat Nabi Muhammad ni matilah sekali tetapi dihisap mula sekali. Pasal apa? Pasal kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang kemuliaan itu. Macam mana mungkin kita hari ini kita tak berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kita? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 193. Muka surat 193, kisah bermegah-megah. Kisah bermegah-megah. Dan turun tak kala bermegah-megah orang Islam dan ahli kitab. Ini kita cerita sikit, itu ni belakang terakhir. Itu ni, kita tak balik cerita dia. Apa hal yang jadi pada masa tu? Dia kata ahli kitab dan juga sahabat-sahabat Nabi ni duk lawan klaim. Kata mereka lah yang paling mulia. Ahli kitab kata apa? Ahli kitab kata kami sini lah. Kami ikut Nabi Musa. Kami ikut Nabi Isa. Kami ikut Taurat. Kami ikut Injil. Kalau nak banding Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, sudah tentulah Nabi Musa dengan Nabi Isa lebih sini lah. Lebih dulu daripada Nabi Muhammad, maka yang senior ini tentu lebih mulia dan lebih betul. Dia berkata, kalau nak banding Quran dengan Taurat dengan Injil, Taurat Injil turun dulu baru Quran main, maka sudah tentu kami yang turun dululah yang lebih mulia. Sahabat-sahabat Nabi pula challenge balik. Dia berkata apa? No. Walaupun hampa dulu, walaupun kitab hampa main dulu, tapi hampa kena ingat bila turun main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Quran main, hampa semua dimansuhkan. Hampa kena ikut Quran yang diturunkan. Maka dengan kerana itu jelas kami lebih mulia. Ini cerita berlaku pada masa itu. Maka turun ayat 123 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laisa bi'amaniikum wala amanii ahli kitab. Maka tiada masuk syurga dan tiada lepas daripada neraka jika semata-mata angan-angan kamu sahaja wahai orang Islam, dan tiadalah dengan angan-angan ahli kitab. Tuhan turun main ayat ni, Tuhan nak beritahu bertengkar ni tak ada kesudahan. Itu maksudnya. Hampa sepiduk lawan bertengkar, dia kata hang lebih mulia daripada yang ni, yang ni kata dia lebih mulia daripada yang ni, ini semua angan-angan. Ini semua tak akan membawa hampa ke syurga. Tuhan jalan. Sebaliknya, yang boleh bawa hampa ke syurga ni apa dia? Tetapi, dia kata yang membawa kamu ke syurga, yang menghalang kamu masuk neraka itu, ialah iman dan amal saleh. Tu. Bertengkar ni semua tak bawa kita pergi mana. Tapi yang membawa kita ke syurga ni apa dia? Iman kita dengan Allah. Dan apa dia? Kita beramal. Kita tak mengaku kata kita ni beriman saja. Tapi kita membuktikan iman kita dengan amal. Tuan-tuan, kita tanya diri kita. Nah, kita ni duduk mengaji. Ini tu tak kira lah walaupun malam ni korang lah. Pasal apa? Portugal lawan ke apa-apa? Korang sikit. Korang sikit. Bukan kata korang banyak. Kan? Hak ramai ni bukan pasal Portugal pun. Pasal hujan. Kan? Pasal hujan. Walaupun begitu, kan kita tanya diri kita. Hadung mengaji merata, hadung mengaji takmis, hadung mengaji sungguh-sungguh ni. Kita ambil satu hari punya kehidupan aja kita kata. Okey, satu hari punya kehidupan start dengan subuh. Berapa ramai daripada kita yang dan buat qabliyah subuh? Doakan. Tanya diri kita. Kita ada satu checklist, kita boleh tick hari tambah. Ni termasuk saya. Hari-hari qabliyah subuh ni sekadar ni. Miss sayang, maknanya apa ni ayat yang kita duk baca ni? Ayat yang kita duk baca ni dia kata apa? Angan-angan tak bawa hampa ke mana-mana. Tetapi iman dan amal saleh itu yang membawa hampa ke syurga. Maksud dia apa dia? Checklist kita. Start seawal pagi. Qabliyah subuh buat apa? Semayang jemaah subuh. Kita jemaah ke tak subuh? Pukul 8:30 pagi. Duha. Ada buat tak buat? Itu checklist satu hari. Checklist satu hari. Duha. Dua rakaat duha. Ada buat ke tak buat? Kemudian semayang waktu ni. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Aisyah. Ada tinggal ke tak tinggal? Kalau tak tinggal, jemaah ke tak buat? Check benda-benda tu. Dan saat lagi nak tidur. Ada tak ada witir? Ada tak ada witir? Walaupun Imam Syafi'i kata sekurang-kurang witir itu satu rakaat, okey. Tapi Imam Hanafi dia kata no, sekurang-kurang witir ialah tiga. Kita tak buat ke tak lagi? Banyak tu ya. Total pokok checklist bagi banyak-banyak. Kalau kita nak tambah pun satu aja lagi, apa dia? Qabliyah subuh, Kemudian sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jangan tinggal, dan kalau boleh sembahyang jemaah 5 waktu. Kemudian selepas subuh Quran baca. Lepas itu 8:30 duha. Tak kira kita kerja apa, kita kerja di mana, mau 1,000 daya. Tak mau 1,000 alasan. Jangan bagi excuse dekat Tuhan, malu muka kita. Kita nak bagi excuse dekat Tuhan, nak apa kata saya ni duha ni tak boleh pasal saya. Jangan tuan-tuan, malu muka. Daripada setengah jam selepas syuruk, waktu subuh habis, kata bukan apa, kata 7 lebih 7-5 minit, kata habis waktu subuh syuruk. Daripada 7-5 minit tu ambil setengah jam. Lepas setengah jam itu sudah mula waktu duha. Waktu duha ni lagi tak masuk duha, lagi tu ada waktu duha. Tak bolehkah kita nak selit 2 rakaat dalam tempoh masa tu? Nak kata apa dekat Tuhan yang kata kita tak boleh buat ni? Nak kata apa dekat Tuhan? Saya sibukkah? Saya kerjakah? Tempat kerja saya tak benarkan saya sembahyang. Nak kata apa dekat Tuhan? Entah? Qabliyah subuh, kemudian sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak mau tinggal, dan sembahyang tu biarlah berjemaah. Lepas tu lepas immediately lepas subuh pegang Quran, tak boleh banyak semuka baca. Tentang kalau baca surah Al-Mulk 30 ayat, 2 muka setengah Mas'ab Usmani, 2 muka setengah 5 minit eh. Surah Al-Mulk 2 muka setengah, 30 ayat tu 5 minit eh. Kalau semuka bayangkan berapa minit? 2 minit, tuan-tuan. Nak kata apa dekat Tuhan yang kita tak baca Quran ni, walau semuka pun tak boleh baca ni, nak kata apa kat Tuhan esok ni? Allah bagi dekat kita 24 jam tuan-tuan. 24 jam tu nak tarik keluar 2 minit untuk nak baca semuka Quran. Kita nak kata tak boleh dekat Tuhan ni, nak kata apa? Itu yang dikatakan apa? Amal soleh. Dalam ayat ni Tuhan kata, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Cerita syurga ni bukan cerita cakap-cakap. Cerita syurga ni bukan cerita angan-angan. Cerita syurga ni bukan cerita omong kosong. Tetapi cerita syurga ni apa dia? Cerita mesti beriman dan buat amal. Amal kita sari sekurang-kurangnya kita boleh buat satu je, hak kita sebut tadi aja. Kalau dia subuh 2 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jangan miss, dan kalau boleh jemaah. Kalau tak boleh jemaah dengan imam masjid pun, dengan kawan kita seorang kita jemaah. Longgarlah tu, dah bagi longgarlah. Kalau kita tidak boleh sembahyang zuhur awal waktu pun tak apa, pukul 2 kita sembahyang dengan kawan kita jemaah juga. Quran tak boleh baca 30 ayat, tak boleh baca 2 muka setengah, baca 1 muka, 2 minit aja sudah. Start daripada pukul 8:30 pagi, nak pergi zuhur, curi sikit masa untuk buka 2 rakaat. Sebelum tidur, mengantuk macam mana pun, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar, witir 3 rakaat. Boleh maintain benda tu, boleh istiqamah dengan benda tu pun tuan-tuan, akhirat esok, tuan-tuan tengok apa yang Tuhan bagi. Satu benda aja teringat kat kita masa tu apa? Ish, aku kalau aku tahu benda ni, aku buat start daripada aku akil balik, aku tak tinggal benda ni. Melihatkan apa yang Allah bagi dekat kita tu, kita rasa aku buat ni tak banyak mana. Tapi hak Tuhan bagi dekat aku sampai banyak ni. Tetapi masa tu menyesai, so tidak ada guna. Saya pesan saya dan saya pesan dekat tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, Allah bisa, segal biasa. Kita buat, dia jadi amalan kita. Bila tak buat, kita rasa macam tak benar. Tuan-tuan jadikan amalan sebelum tidur, macam mana pun witir buat. Kalau tuan-tuan tidur tak witir, tak boleh dengar. Dia kemas benda tu. Dia rasa macam ada satu benda, aku miss. Bangkit juga, pergi pancang, ayat semayang. Dia ingat mengantuk dengan ni, buat satu sudah lah. Dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dua amal 3, tuan-tuan tak boleh buat satu, dia akan buat 3. Sementara benda tu dia nak jadi biasa dengan kita, lawan kena kuat sikit. Dan benda tu dah jadi kebiasaan kepada kita, Allahu Akbar. Sujud syukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, engkau anugerahkan kepada aku kekuatan untuk nak buat amal yang sikit ni. Sikit tuan-tuan berbanding nikmat yang Allah bagi kat kita. Lumai tadi kami ada cerita tu sembang sahabat kata ustaz, tak tahu ke sahabat kita seorang doktor apa ke nama, kena brain cancer. daripada hari diagnose confirm kata brain cancer, doktor terus kata 100 days 100 hari sehari sebelum cukup 100 hari habis. Bukan abang doktor tu, dia tahu lah, dia pun tak tahu, tapi pengalaman dia kalau kes macam ni boleh tahan berapa lama, dia abang 100 days 99 hari habis. Duk elok, duk sihat, duk apa, Allah bagi kesenangan, kemewahan, kaya, tak tahu nak apa, Allah bagi tajuan. Masa tu tuan-tuan, duit ada tak ada guna, apa ada pun tidak bawa makna. Melainkan balik kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Baru nak menyesal, baru duk rasa silap, baru duk rasa kalaulah, kalau, kalaulah ya Allah, engkau bagi aku hidup balik, aku nak buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ha, ini benda yang Allah subhanahu wa ta'ala nak hadapkan kita dalam ayat ni. Angan-angan tidak membawa kita ke mana-mana. Sebaliknya iman dan amal saleh itulah yang membawa baik kepada kita. Firman Allah, "May ya'mal su'an yujza bih." Amin. Ayat cukup bahaya. "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang buat jahat, nescaya dibalas dengan dia. Allah buat turun mai satu ayat pendek aja tapi makan dalam. Tuhan kata apa? "May ya'mal su'an." Siapa buat benda su', benda jahat, yujza bih, Tuhan tentu balas. Sama ada Tuhan balas itu akhirat esok ataupun atas dunia, Tuhan balas tiap-tiap. Bila turun ayat ni tuan-tuan, orang yang paling kuat menangis ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila turun ayat ni, ayat 123 surah An-Nisa ni, bila Nabi baca ya, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa buat jahat, Tuhan balas. Abu Bakar teriak. Abu Bakar As-Siddiq teriak. Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia teriak, dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana dengan kami ni? Mana mungkin kami ni boleh selamat sebab tak ada seorang daripada kami yang tak ada buat jahat." Dia kata, Abu Bakar tuan-tuan, dia merasa dia jahat. Kita ni duk rasa kita baik. Itu beza kita dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq tu dia berasa dia ada buat jahat. Dia rasa macam dia ada buat jahat. Bila turun mai ayat kata, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa buat jahat Tuhan akan balas. Dia teriak. Pasal apa? Pasal dia duk rasa dia ada lagi jahat yang dia duk buat. Dia takut apa Tuhan nak balas kat dia. Kita ni duk rasa kita baik, duk gelak ke. Tak takut apa langsung kita ni. Abu Bakar As-Siddiq bila dia pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ayat tadi sudah turun, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa buat jahat, Tuhan akan balas dekat dia. Macam mana kita nak selamat? Mana ada kita yang tak ada jahat?" Dia kata, setidak-tidaknya lintahkan jahat pada orang. Ada tak ada orang kita lintah jahat pada orang? Banyak. Tengok sikit lah, ni leceh. Semua orang leceh. Tengok sikit dia ni ingat. Dia tengok dia ni ingat. Dia jahat lah. Itu jahat lah. Belum habis buat jahat tunai-tunai lagi. Yang pergi buat jahat terang-terang ni. Pergi buat naya orang. Pergi buat zalim orang. Pergi buat kemok sendiri pun ada. Buat kemok sendiri pun ada. Hari ibu beli kek handang. Dua hari lepas hari ibu, dia sabu pergi kat mak dia. Dia buat macam-macam. Ni. Tapi tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq bila turun ayat ni, dia jumpa Nabi teriak. Dia kata, macam mana kami nak selamat sedangkan kami ada jahat yang kami buat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ghafarallahu laka ya Aba Bakri. Alasta tamra?" Nabi kata, "Alasta tamsa? Alasta tahzan? Alasta tusibukan la'wa?" Qala Abu Bakr, "Bala." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa mimma tujzauna bih." Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bila Abu Bakar mai kata dekat dia, ya Rasulullah, kalau dah siapa buat jahat semua Tuhan akan balas, atas dunia pun dah kena dah balas, macam manalah kita nak selamat? Pasal kita mesti ada benda jahat yang kita buat. Nabi tanya dia, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Mula-mula sekali Nabi kata itu dulu, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah sudah ampunkan engkau, engkau tak takut. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, siapa dia ni tuan-tuan? Dia satu-satunya orang yang terpilih untuk hijrah sama dengan Nabi. Daripada ramai sahabat yang ada ni, dengan macam-macam keistimewaan, dengan macam-macam jasa, dengan macam-macam pengorbanan yang ada ni, Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW untuk teman dia di dalam hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Law kuntu muttakhizan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau sekiranya Allah suruh aku pilih seorang manusia untuk buat jadi khalil aku, buat jadi kesayangan aku, buat jadi kawan yang paling rapat dengan aku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Tidak ada orang lain melainkan Abu Bakar aku akan pilih jadi orang paling rapat dengan aku. Tiba-tiba dia main duk teriak, duk takut kejahatan dia Tuhan nak balas. Nabi potong terus. Nabi kata, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau tak bimbanglah, engkau diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi bagi kalam tu, tutup kebimbangan dia. Nabi tengok muka Sayyidina Abu Bakar, nampak macam tak puas hati, nampak macam Nabi ni saja nak comfort feeling aku kan, Nabi ni saja nak bagi aku syok sendiri kan, Nabi ni. Nabi tanya dia, alasta tamrat, wahai Abu Bakar, hang tak pernah sakit kan? Nabi tanya dia. Dia kata, sakit pernah lah, siapa tak pernah sakit, demam penis ada. Alasta tamsak, Nabi kata, wahai Abu Bakar, hang tak pernah penat kan? Berasa penat, berasa exhausted, berasa letih ada. Dia kata, alasta tahzan, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu tidak pernah rasa duka cita, rasa sedih, rasa ada? Abu Bakar kata, ada. Alasta tusibuka al-la'wa? Nabi kata, wahai Abu Bakar, tidak pernah kamu ditimpa apa-apa musibah, kesusahan? Dia kata, ada. Qala Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Dia kata, ada lah. Manusia biasalah, biasa sakit. Aku biasa sakit. Aku biasa penat. Berasa letih, exhausted. Biasa bagi aku duka cita, sedih. Dan biasa bagi aku ditimpa musibah dan sebagainya. Semua tu aku biasa kena. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, fa huwa mimma tujzauna bi. Nabi kata, itu apa yang kamu kena, apa yang kamu rasa itu, itulah balasan yang Allah bagi dekat kamu. Kalau kamu ada salah sikit-sikit, kamu sakit, Allah kifaratkan dosa kamu. Kamu susah hati, Allah kifaratkan dosa kamu. Kamu letih dengan Islam ni, Allah kifaratkan dosa kamu. Kamu kena musibah, Allah kifaratkan dosa kamu. Dengan syarat, kamu sabar apabila kamu kena benda-benda ni. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, lega dia. Lega dia. Pasal apa? Pasal cakap itu main daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan kekasih dia sendiri. Ada satu cerita tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Tentang ada satu peristiwa besar, saya dah sebut banyak kali dah. Satu orang yang merupakan anak penakan kepada isteri Nabi, anak penakan Aisyah. Yang dia bukan saja anak penakan Aisyah, bahkan menjadi anak angkat Aisyah dan anak angkat Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat jamin syurga. Anak dia dengan Asma, kakak kepada Aisyah. Nama Zubair. Oleh kerana Aisyah isteri Nabi ini tak ada anak, maka Nabi ambil Zubair ini. Ambil Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Awam ni, ambil buat anak angkat, duduk di rumah Nabi. Lepas dan Nabi wafat apa semua, apa jadi dekat Abdullah bin Zubair tuan-tuan? Apa jadi? Dia kena bunuh dengan halaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kita dah cerita dah dulu. Dia kena bunuh dengan Hallaj bin Yusuf Al-Thaqafi, satu orang panglima tentera yang cukup ganas. Dia bunuh anak angkat Nabi, kemudian dia salib, disulap pada satu kayu, disandak di dinding Kaabah. Peristiwa yang paling gelap, paling malam di dalam, di antara benda yang paling malam di dalam sejarah Kaabah ni, apabila anak angkat Nabi dibunuh dan mayat dia disandak di dinding Kaabah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, pada masa itu pesan dekat anak-anak murid dia ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pesan dekat anak-anak murid dia ni, jangan ada siapa pergi lalu kot tu. Jangan sampai mata kita terpandang wajah anak angkat Nabi yang dibunuh dan disalib dan disadak di dinding Kaabah ni. Jangan. Dia pesan. Dalam pada dia pesan tu, sampai juga mereka. Pasti duduk di tepi dinding Kaabah. Mereka nak pergi, nak tawaf. Paham? Nampak? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab ni, bila dia tengok-tengok saja depan mata dia, dia tak mau tengok benda ni, tapi Allah takdirkan dia nak tengok. Dia tengok satu sahabat Nabi, satu anak angkat Nabi, dalam keadaan macam tu, duduk tersandar di dinding Kaabah. Bila dia tengok-tengok tu, dia kata apa? Dia kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada mu. Apa? Dia baca ayat ni. Ayat ni, barang siapa man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang ada buat jahat, Allah akan balas atas dunia ni. Bila balas tu dia clear lah, dia tak ada kalah apa. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bila dia tengok saja mayat Ibnu Zubair yang duduk tersandak di dinding Kaabah ni, dia kata apa? Dia kata, ya Ibnu Zubair, wahai Ibnu Zubair, aku tidak kenal kamu melainkan kamu seorang yang cukup baik. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu ni satu orang yang gemar berpuasa. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu satu orang yang selalu qiyamul lail. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu satu orang yang sangat memelihara silaturahim. Aku tidak kenal kamu melainkan kamu orang yang baik-baik. Apa yang menimpa kamu pada hari ini, dia kata mudah-mudahan Allah tebus semua kesilapan yang kamu buat sebelum ini. Dia kata lalu itu, dia terus jalan. Ini tuan-tuan, dia berkaitan dengan ayat apa? Man ya'mal su'an yujzabi. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita kalau ditakdirkan Allah, kita kena apa-apa benda sakit, benda susah, kena naik, kena zalim dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kena itu, dia mengkifaratkan dan menebus mana-mana silap yang kita ada buat sebelum daripada itu. Dengan syarat apa dia? Kita sabar. Nah, firman Allah, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Maka bermula segala mereka yang masuk akan syurga, dan tiada dizalim mereka itu sebesar mata biji tamar sekalipun. Orang-orang, oh, saya pun tak besar ni. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan jahat, nescaya dibalas akan dia. Sama ada balas itu di akhirat ataupun balas di dunia, yakni dengan bala, ujian dan pencubaan dikenakan kepada dia. Seperti mana kit Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, firman Allah, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan tiada dapat baginya daripada lain Allah itu wali, dan tiada yang dapat menolong. Tak boleh tolong kita ni siapa dia tuan-tuan? Allah aja. Tak, daripada kita mati masuk dalam kubur tu, tak siapa boleh tolong. Kita dengan apa yang kita bawa mati aja. Itu aja. Hak boleh tolong kita ni siapa dia? Allah saja. Rahmat Allah, belah kasihan Allah saja yang boleh menyelamatkan kita daripada seksa dia. Firman Allah, wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan barang siapa beramal suatu daripada amal yang saleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Maka bermula segala mereka itu, masuk mereka itu akan syurga, dan tiada dizalim mereka itu, walau sebesar mata biji tamar sekalipun. Syarat dia apa dia? Dia kata, syarat dia, dia ya'mal minas salihat. Buat amal salih. Allah tak akan buat naya kita. Tuan-tuan, Allah nak buat naya ke? Kalau kita, kita kok mana cerita pun bangkit, apabila subuh dua rakaat, kita tak tinggal. Allah nak buat naya kita ke? Allah tak buat naya kepada siapa-siapa pun. Apatah lagi kepada hamba yang macam ni punya menjaga amal salih. Allah tak akan buat naya kepada siapa-siapa. Barang siapa yang jaga benda-benda ni, dia buat amal soleh, tak kira dia laki-laki, tak kira dia perempuan, wa huwa mukmin, bahkan dia beriman dengan Allah, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, depa Tuhan kata tentu masuk syurga, wa la yuzlamuna naqira, Tuhan tak buat naya depa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan tiada seorang yang terlebih elok agamanya daripada mereka yang berserah ia akan mukanya bagi Allah semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang yang paling elok agama ialah orang yang ikhlas hati di dalam beragama. Orang yang paling elok ialah orang yang buat apa pun ikhlas. Satu perkataan yang mudah sebut tapi nak dapat ikhlas itu susah. Tuan-tuan, kita ada mak, kita ada ayah tu. Kita jaga mak kita, kita jaga ayah kita. Kita ikhlas ke tak? Allah aja yang tak. Allah aja yang tak. Allah bagi dekat kita satu mak, satu ayah, umur 80-90. Duk kencing bau kain, duk berak kadang-kadang. Ujian. Kita kena jaga mak kita, ayah kita. Kita kena jaga. Tapi kita jaga tu ikhlas ke tak? Allah aja yang tak. Ada jaga pasal apa? Pasal takut kat ni jiran keliling kata apa ke, apa lah dia ni anak sampai di mana orang kata apa boleh. Kita jaga ni pasal apa? Pasal orang duk kata. Tak ikhlas kita jaga orang tua. Kita jaga. Kita bukan tak jaga. Jaga orang tua tu tapi terselit. Terselit. Dalam sudut hati ni. Daripada hidup tu nyusong aku mati. Bawa orang tua. Ada. Ada tuan-tuan. Dia main macam ni. Sehari dia boleh jaga, seminggu dia boleh jaga, dia main sebulan. Dia main setahun. Dia main setahun. Tak duduk sekali, duduk rumah asin-asin. Tak terima telefon, ni hamai tak ni ayah hang. Kita dengar-dengar telefon tu, kita terus berasa nak pergi ke ataupun kita mulut. Lepas tu duduk. Allah, lecet. Bunyi lepas tu. Tapi pergi ke tak? Pergi. Urus tak orang tua ni? Urus. Angkat dia masuk pancuk, bagi basuh-basuh, bagi bersih, bagi mandi, bagi apa. Buat ke tak buat? Buat. Tapi, tadi ni. Bunyi tu. Allah. Ada tak nak benda menjadi-jadi? Di sini Allah menilai ikhlas kita. Ni hak buat ni, hak buat ni dengan senang hati, dengan suka hati, dengan besar hati, dia jaga orang tua dia. Tak senang kan? Bukan senang. Betul-betul Allah bagi satu ujian pada dia. Betul-betul bagi ujian. Lama-lama sekali dia pergi duduk sebelah orang tua dia, umur dah 80-90. Dia pergi duduk sebelah, dia tengok orang tua ni duduk tidur. Kadang dia main waktu dalam hati insan. Hari ni hari dia aku esok macam mana? Hari ni hari ayah aku umur 90, tak boleh nak urus diri, nak kena kita mai tolong jaga. Ni ayah aku ni kalau esok aku macam ni, anak aku mau ke jaga aku? Dia main. Dia takut tak? Dia kelahiran tak? Jaga aku dia kelahiran tak? Pasal apa? Dia takut esok kena kat dia, takut anak dia tak mau jaga dia. Dia ikhlas tak? Saat lepas tu boleh cerita dia cakap kasak-kasak dengan mak dia, dengan ayah dia. Dia kata mak, mak ni ayah-ayah ni duduk macam ni, pakailah pampers. Dia kata dia mulak lah. Antara ni kata aku tak mau, aku tak boleh tahu. Tak boleh lah macam ni, ni ayah ni buat macam ni, ni anak-anak semua kerja. Mulak lah. Tak pakailah pampers, tak apa, saya bayar duit, tak apa, beli pampers. Dia ingat benda ni boleh selesai dengan duit dia. Tuan-tuan, Ini yang Allah Subhanahu wa taala dok bagi tahu kat kita ni, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Allah Taala kata depa ni pi syurga dah. Allah tak akan buat naya depa sikit pun. Tapi syarat dia apa? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa dia? Orang yang macam ni. Dan dia adalah seorang yang terlebih elok agamanya daripada mereka yang serah dia akan muka dia kepada Allah semata-mata. Dia ikhlas kerana Allah semata-mata buat benda ni. Inilah orang yang paling elok agama dia. Dan ia muahad akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi dia Allah satu aja. Arahan Allah aja dia patut. Firman Allah, وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمِ. Dan ikut dia akan agama Nabi Ibrahim yang muwafaqah ia bagi agama Islam. Hanifan. Yakni agama yang lurus. Sebenar-benar lurus. Firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khaliya. Ini dia semua. Apa dia? Dan telah mengambil oleh Allah akan Nabi Ibrahim itu perbuat khalil. Khalil ni makna apa tuan-tuan? Satu makna dia kesayangan. Allah jadikan Nabi Ibrahim ini khalil, jadi kesayangan Allah. Khalil juga maksud dia apa? Apabila Nabi kata, لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Aku akan jadikan Abu Bakar ini sebagai khalil aku. Maksudnya, kawan yang paling close, yang paling rapat kepada aku. Maka Allah jadikan Nabi Ibrahim itu khalilah. Dia adalah kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang bersih mahabbah semata-mata. Tuhan sayang Ibrahim ni sehabis-habis sayang. Oh, kalau baca cerita Nabi Ibrahim pun panjang cerita dia. Panjang cerita Nabi Ibrahim. Baik, firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah Taala barang yang dalam tujuh lapis langit dan barang yang ada dalam bumi, milik dan kejadian dan hamba. Semua ada di tujuh lapis langit, ada atas muka bumi, duduk tang mana pun, semua hak Allah, semua hamba Allah, semua tunduk kepada perintah Allah. Wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Dan adalah Allah Taala dengan tiap-tiap sesuatu meliputi ilmu dan meliputi kudrahnya. Allah Taala tahu semua. Dia tahu semua apa ada dalam dunia ni, yang terang, yang terselindung, hak cakap dah, hak tak cakap lagi, semua Allah Taala tahu belaka. Bahkan kudrah Allah, kekuasaan Allah itu ada di mana-mana. Maka sentiasalah Allah bersifat dengan yang demikian itu. Semua benda tunduk dekat Tuhan dengan. Entah sedang dah ni sikit hari ni, gempa bumi merata tepat. Ni sikit hari ni, Allahu Akbar. Gempa bumi merata tempat. Dan pendeknya Allah subhanahu wa ta'ala buat ke alam, ke makhluk dia ni. Kadang-kadang gempa baru 7.4 skala Richter saja, dia membawa tsunami. Baru ni gempa dekat Andaman, dekat India ni, gempa tu 7.8 skala Richter. Tak ada tsunami. Ilmu manusia tentang benda ni, dia jadi ceramuk dia. Pakar-pakar dalam bidang apa? Sistemologi apa dia panggil, yang buat kajian tentang benda ni. Mereka ni boleh buat satu guideline. Kalau sekiranya gempa melebihi daripada 7.5, boleh membawa kepada tsunami. Tapi tak mesti jadi. Kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Dia last sekali Tuhan pegang atas. Hampa punya ilmu, hampa punya kajian, hampa punya research, hampa punya survey, hampa punya bidang apa akademik, hampa apa pun, last sekali Tuhan pegang. Okay. Tak mesti kajian, ambil sampel, ambil apa, buat kajian sana sini, ini finding dia, ini dapatan dia. Tak mesti apa yang hang kata tu jadi, kalau sekiranya Allah tak kata jadi. Allah nak bagi tahu kepada semua makhluk dia, kata dia ni apa dia? Rabbul Alamin. Dia Tuhan, dia Rabb kepada seluruh alam ni. Kalau dia kata jadi, baru jadi. Dia kata gempa, gempa. Gempa cukup kuat. Tsunami tak jadi, dia kata tak jadi tsunami. Ni, dalam sikit hari ni kita di Malaysia ni, dia main panas ni, panas terik. Dia main hujan macam hari ni daripada pukul 7.30 tadi ni. Kalau di sana lah, saya kata daripada pukul 7 pagi tadi ni. Dua macam ni kan. Lepas sangat pun tak, aku kata berhenti pun tak dulu ni. Bil elektrik rumah kita ni jadi tak ada punca. Dia rumah panas terik ni pakai aircon kuat, bil sampai 4-5-6 ratus. Dia rumah hujan negeri dia terguduk, main 2 ratus. Dia jadi tak ada punca. Tapi teriak balik pula, elok ya Tony. Dia kata, holo tu buka ni, lalu macam kucing duduk tidur lena. Elok juga. Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, dia nak buat apa pun, dia Tuhan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bumi, semua tertakluk di bawah kuasa dia semata-mata. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Dan Allah Taala itu atas tiap sesuatu, meliputi ilmu dan kudrahnya. Dia tahu semua benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung. Wa yastaftunaka fil nisa'. Ha, ini satu cerita yang menarik, dia akan main lepas ini. Lepas ni dia akan main cerita tentang bab perempuan. Bab perempuan macam mana? Bab perempuan yang kadang-kadang lelaki-lelaki ni memanipulasi dia. Orang perempuan yang dimanipulasi oleh orang lelaki-lelaki. Dan manipulasi terhadap perempuan ni berlaku dalam macam-macam cara. Manipulasi terhadap orang perempuan ni berlaku dalam macam-macam cara. Dan akan dibincangkan dalam ayat yang berikutnya dalam surah An-Nisa. Nama surah ni pun surah An-Nisa. Surah pasal perempuan, pasal wanita. Lepas ini dia akan main wa yastaftunaka fil nisa, dan minta fatwa mereka itu akan engkau wahai Muhammad tentang perempuan. Tentang perempuan ni, pesaka mereka macam mana, apa dia akan main cerita lepas ini. Dan dia akan main pula satu cerita yang menarik selepas ini, cerita tentang seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah bin Zam'ah. Dan isteri Nabi ramai. Salah seorang ni nama dia Saudah. Saudah. Silwaw dan Tamarbuqah. Saudah. Jangan tadi video baca Saudah pula. Tak. Saudah lebih Saudah. Silwaw dan Tamarbuqah. Saudah. Saudah bin Zam'ah. Nama isteri. Dia ni tua sikit. Dia berumur sikit. Nabi tak ada buat apa kat dia. Tapi dia ni, dia rasa pasal dia tua sikit, dia berumur sikit, dia rasa macam dia ni tak apa nak segak sikit. Jadi Saudah ni rasa macam dia macam dia takut. Dia takut kut-kut Nabi nak ceraikan dia. Padahal Nabi tak pernah ingat pun nak cerai dia. Saudah ingat macam tu. Kan? Maka Saudah ni, dia tak mau kehilangan kedudukan dia sebagai ummahatul mu'minin, sebagai isteri Nabi. Dia tak mau hilang tu kedudukan tu. Kedudukan sebagai isteri Nabi. Maka dia kompromis dengan Nabi. Saudah ni. Dia kompromis dengan Nabi. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, aku relakan giliran aku diberikan kepada Aisyah. Baik. Sebab Aisyah ni isteri Nabi yang paling muda. Dan Nabi pun sayang dekat dia. Kita akan datang insyaAllah panjang umur, tuan-tuan. Kuliah kita penghabis bulan depan. Kuliah penghabis nama apa tu? Dah lah cuti bola, tak ada kuliah. Dia mai pula kuliah penghabis pula insyaAllah. Pada bulan depan. Pada apa? Bulan depan pusah, tuan-tuan. InsyaAllah dalam orang bulan, belah kan? Dah nak mai pusah dah. Tu masa, tuan-tuan. Tu masa. Masa dia duduk jalan macam tu. Satu benda yang kita perlu gusarkan, yang kita perlu seriaukan ni apa dia? Bila puasa ni duduk main cepat, maknanya kita ni duduk pergi makin tua. Bukan kita risau pasal tua, tapi kita risau pasal bekai kita tak cukup lagi. Sedangkan tarikh kematian itu sesuatu yang tetap. Dah scattered lah. Syamsuri Ahmad, dia akan mati pada berapa hari bulan berapa, tahun bila, pukul berapa, jam dia bila, minit dia bila, second dia bila. Benda tu sudah termaktub. Termaktub maksudnya tertulis. So day by day, kita menghampiri tarikh tu. Kita bukan makin jauh dengan tarikh tu, kita makin dekat dengan tarikh tu. Dia hari ni dengan esok-esok kita makin dekat dengan tarikh mati kita. Esok dengan lusa, lusa makin dekat kita dengan tarikh mati kita. Sedangkan bekai kita aduk macam tu aja. Jadi bila dia duk main puasa ni, duk main berasa macam lagi cepat duk main. Ini benda yang kita kena gusar. Ini benda yang kita kena risau. Ini benda yang kita kena ambil serius. Ini benda yang kita nak kena perhati alaikum. Balik kepada daily minyak saya sebut tadi, apa dia? Qabla subuh tak mumis. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, seberapa boleh berjemaah. Tak boleh masjid pun berjemaah dengan bini, dengan anak di rumah. Jemaah. Lepas subuh, Quran. Start daripada 8:30 pagi dan ke atas sebelum zuhur tu, duha jangan miss. Sebelum tidur, witir jangan tinggal. Ditakdirkan Allah dia jaga pukul 4 pagi tahajud. At least 2 rakaat. Walaupun Nabi Aisyah kata Nabi ni rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain. Nabi dia buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila dah dekat dengan nak masuk subuh, summa autar. Kemudian Nabi witir. Kita ni 2 cukup. Tak mau tambah banyak-banyak. Ditakdirkan Allah jaga pukul 4 pagi. Ayat semayang, Allahu Akbar, witir, dan apa nama tahajud, rakaatain, 2 rakaat. Tuan-tuan, jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Hari-hari mata kita tengok kematian. Hari-hari. Tak tengok pun telinga dengar. Kematian. SMS masuk, telefon main, orang beritahu, sahabat kita apa nama, tak ada lah. Kita kata pasal apa? Brain tumor. Oh, pasal apa? Tak tahulah, dengar kata high blood. Pasal apa? Tak tahu, dengar kata heart attack. Tak tahu, dia kata accident. Macam ni punya cerita duk main. Ambil yang kebal. Dia habislah. Kita yang nak menyusul dia ni, apa persiapan kita? Eh, tuan-tuan, bulan puasa, bulan Ramadan ni fokus. Fokus betul-betul. Quran bagi banyak, ibadat bagi kuat, sedekah jariah kita bagi lebih sikit. Tidak dalam amount yang banyak. Sikit, tapi kita bagi. Lalu boleh hari-hari puasa tu, 1 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, bagi. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kuat berderma. Tetapi Nabi berderma di dalam bulan puasa, karihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Dia lepas. Dia spend untuk kebaikan ni dalam bulan puasa. Macam tu punya Nabi spend. Kita ambil juga. Tidak dalam amount, dalam jumlah yang besar. Sikit, 1 ringgit. Mai terawih di masjid, apa? Lepas 1 ringgit dan tabung. Bulan puasa. Setidak-tidaknya ikhlas kita nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hati kita dan juga dengan keredaan di sisi dia. Itu aja tuan-tuan. Tak ada dah lebih baik daripada keredaan Allah yang kita cari. Saya pesan dari saya banyak-banyak, saya pesan dekat tuan-tuan. Mailah kita pakar-pakar Allah, tinggal hak mana tak baik. Buat hak baik-baik ni supaya dia membawa untung kepada kita di hari akhirat esok, dan insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dari surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.